Aku tetap akan ada di sini menunggumu. Meski dunia tak relakan cinta kita, tak perlu kau meragukan diriku. Cinta ini tak akan pernah hilang untuk dirimu. Aku mencintaimu sampai kapanpun juga ku mencintaimu.